Ngancut, The Best Sonata 2015. Si Rambut Jagung persembahkan untuk Anda. Nela, Karisma masih bersama Sonata. Terima kasih. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Tak pernah anggap ku ada, ku tak bisa.